الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Law'il Kitabi was-Sunnah, dan kita masih menjelaskan bab yang ke-12 dari kitab Al-Mu'amalat tentang hukum-hukum seputar al-muzara'ah dan al-musaqah. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqatu bihima, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-muzara'ah dan al-musaqah, yaitu bekerja sama dalam mengelola sebidang tanah dengan menanam tanaman-tanaman yang telah disepakati antara pihak pemilik tanah dan pihak pengelola. Atau al-musaqah, yaitu merawat dan menghasilkan pohon-pohon yang telah ada di tanah tersebut dengan cara merawatnya, memberikan pupuk, memeliharanya, hingga menghasilkan dengan keuntungan atau hasil panen tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan pula. Wa yata'allaqu bihima al-ahkam al-atiyah, dan berkaitan dengan keduanya, al-muzara'ah dan al-musaqah, beberapa hukum berikut ini. Yang pertama, yalzamul amila ay ya'mal, wa yalzamul amilu ay ya'mala kullama yu'addi ila salahi thamarah min harthin wa saqin wa nadhafatin wa siyanatin wa talqihi an-nakhli wa tajfifi ath-thamar wa ghairi dhalik. Apabila telah terjadi akad bekerja sama antara pihak pemilik tanah dengan pihak pengelola, dalam hal ini seorang petani, maka di sana ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang wajib ditunaikan oleh pihak al-amil, yaitu pihak pengelola. Dan ada pula kewajiban bagi pihak pemilik. Adapun kewajiban bagi pihak pengelola, kata beliau, ay ya'mala kullama yu'addi ila salahi thamarah, di mana pengelola tersebut melakukan apa saja yang menyebabkan berhasilnya panen atau berhasilnya mengeluarkan buah dari tanaman atau pohon yang dirawat tersebut. Ini tugas pengelola. Dia berusaha untuk melakukan apa saja yang kaitannya dengan tujuan dikelolanya tanah tersebut, yaitu menghasilkan manfaat berupa tanaman yang siap untuk dipanen pada waktunya, atau pepohonan yang menghasilkan buahnya. Min harthin, dari membajak sawah tersebut. Wasaqin, memberi perairan. Wanawafatin, menjaga kebersihannya. Wasiyanatin, memeliharanya. wa talqihin nakhli, dan mengawinkan pohon kurma, karena sebagian jenis pohon itu tidak akan berbuah tanpa dikawinkan antara jantan dengan betina dari pohon tersebut, termasuk diantaranya pohon kurma. Mengawinkannya atau yang semisalnya, menyerbukkan atau apa saja yang dengannya menghasilkan buahnya. Wa tajfif ats-tsamar, dan mengeringkan buah tersebut jika yang diperlukan adalah buah yang keringnya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa pihak pengelola akan melakukan apa saja yang akan menyebabkan berhasilnya panen. Itu intinya. Apakah dari pepohonan yang menghasilkan buah, atau dari sayur mayur misalnya, atau dari tanaman padi, gandum, jagung, dan seterusnya, maka pihak pengelola berusaha untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan berhasilnya panen. Yang kedua, ala sahibil ardi al-amal ala kulli ma yahfadzul asla. Ini konsekuensi dan tugas yang harus diemban oleh pihak pemilik tanah. Jadi dia tidak sekedar hanya menyerahkan tanahnya begitu saja, enggak mau tahu. Yang penting nanti berhasil. Dia juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah al-amalu ala kulli ma yahfadhu al-asla. Dia berusaha untuk melakukan apa saja yang dapat menjaga dan merawat asal dari tanah tersebut. Dia berusaha untuk menjaga dan merawatnya, merawat tanah tersebut, sehingga tetap layak untuk ditanami tanaman-tanaman. Ka hafri al-bi'ri, seperti menggali sumur. Menggali sumur apabila memungkinkan. Wa tawfiril miyah, dan menyediakan perairannya, air yang cukup untuk mengairi tanaman tersebut. Wa iqamatil judran wal hawajiz, dan membuat dinding dan pembatas, maksudnya di sini adalah pagar. Pagar untuk menjaga tanaman tersebut jika dibutuhkan. Mungkin saja di sebagian daerah apabila ditanami tanaman-tanaman atau pepohonan dari jenis buah-buahan akan menyebabkan apabila tidak dipagari akan menyebabkan datangnya hewan-hewan seperti babi yang merusak misalnya, atau kera-kera yang biasa merusak tanaman, atau yang semisalnya. Maka tugas bagi si pemilik tanah untuk berusaha merawat dan membentengi tanah tersebut yang di sana terdapat tanaman, pohonan yang menyebabkan dia terjaga dari hal-hal yang dapat merusak tanah tersebut. Wa iqam nam wa jalbil alat wa madkhatil miyah, dan mendatangkan alat-alat jika dibutuhkan. Demikian pula madkhat al-miyah, yakni pompa air, pompa untuk menyerap atau menarik air untuk perairan jika dibutuhkan. Intinya bahwa tugas dari pemilik tanah adalah berusaha menjaga asalnya, menjaga tanah tersebut, dan menjaga pepohonan yang telah ada, sehingga tidak menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah yang kering, tanah yang mati, sehingga tidak layak untuk ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Kemudian yang ketiga, yamlikul amilu hissatahu bidhuhur ats-tsamarah. Bahwa pihak pengelola dia memiliki bagiannya ditandai dengan nampaknya buah, nampaknya hasil. Itu baru ada pembagian. Apabila telah ditetapkan akad antara pihak pemilik tanah dengan pihak pengelola misalnya, bahwa apabila berhasil maka pihak pengelola mendapatkan 60% dan pihak pemilik mendapatkan 40%, sepakat di atas perjanjian ini, maka kapan ini berlaku? Hukum ini berlaku atau pembagian ini berlaku apabila telah nampak hasilnya dari hasil buah-buahan atau tanaman yang telah disepakati. Selama belum menampakkan hasil maka belum ada pembagian ini. Apa yang mau dibagi belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Sehingga pada awal-awal pekerjaan belum berlaku hukum bagi hasil. Namun bagi hasil tersebut apabila telah nampak astimar buah dari pohon yang dirawat tersebut. Yang keempat, li kulli aqidin faskhul aqdi matasya. Berhak bagi setiap yang melakukan akad transaksi untuk membatalkan akad tersebut kapan saja dia menginginkan. Kapan saja dia menginginkan. Kalau misalnya di awal pihak pengelola telah bekerja selama 1 bulan, kemudian setelah itu dia ingin membatalkan, dia berhak untuk membatalkan kapan saja. Demikian pula sebaliknya pihak pemilik tanah, meskipun nanti masing-masing ada konsekuensinya. Li'annahuma aqdun jaizun ghairu lazim, karena ini akad yang sifatnya jaiz, sifatnya mubah, bukan akad yang wajib, bukan akad yang sifatnya lazim yang harus berjalan hingga akhir. Fa in infasakha al-'aqdu wa qad dhahara ath-thamar fa huwa baina al-'aqidain 'ala ma syarata. Apabila batal transaksi atau perjanjian akad di antara keduanya sementara hasilnya telah nampak. Hasilnya telah nampak buah. Atau telah memungkinkan untuk dipanen, menghasilkan. Ya. Maka sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa pembagian itu ditetapkan ketika telah nampak hasil. Sehingga hasil dari tanaman tersebut bainal aqidain dibagi antara 2 orang yang melakukan akad tersebut, dari pihak pemilik demikian pula pihak pengelola, karena hasil telah nampak. Ala masyarata, berdasarkan apa yang telah mereka tetapkan berupa syarat, berapa masing-masing yang akan didapatkan oleh pihak pemilik demikian pula pengelola. Fa in fasakha al-'amilu qabla tulu'i az-zar'i wa dhuhuri ath-thamara fala syai'a 'alayhi fala syai'a lahu. Kalau ternyata buah telah nampak, hasil telah nampak, lalu pihak pengelola membatalkan akadnya. Afwan, fa in fasakha al-'amilu qabla tulu'i az-zar'i wa dhuhuri ath-thamara. Apabila pihak pengelola membatalkan akadnya, ya, membatalkan akadnya sebelum tumbuh tanaman dan sebelum nampak buah dari pohon, fala syai'a lahu, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Dia tidak berhak mendapatkan apapun karena dia sendiri yang membatalkan. Ya, ini dari pihak pengelola. Belum nampak hasilnya. Belum nampak tumbuhannya atau tanamannya atau hasil dari pohon yang dia kelola. Fala syai'a lahu, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa dia dapatkan. Li'annahu radiya bi isqati haqqihi ka'amil al-mudharabah. Karena dia ridha untuk menggugurkan haknya sendiri seperti seorang pengelola dalam bisnis mudharabah, bekerja sama dalam bentuk mudharabah. Kalau dia tidak mengambil keuntungan, ya terserah dia, karena itu haknya. Sehingga ketika dia menggugurkan haknya, terserah dia. Sama halnya seperti seorang ahli waris, dia mendapatkan warisan, dia tidak ingin mengambil warisannya, terserah dia, itu adalah haknya. Maka demikian pula dalam hal ini. Amma in fasakha rabbul mal qabla zuhuri thamara wa ba'da syuru'i fil amal. Adapun jika yang membatalkan akad itu adalah pemilik tanah, sebelum nampak hasilnya, sebelum nampak hasilnya, belum keluar buahnya, dan belum nampak tumbuhannya, wa ba'da syuru' fil amal, sementara pihak pengelola sudah memulai pekerjaannya, dia sudah bekerja 2 pekan misalnya atau sebulan, dia sudah mengeluarkan biaya tenaga untuk merawat kebun tersebut, tiba-tiba dari pihak pemilik membatalkan secara sepihak, batal akad, maka sah pembatalan tersebut karena telah disebutkan sebelumnya bahwa diperbolehkan kapan saja mereka membatalkan, dibolehkan. Namun ada konsekuensinya karena pihak pengelola telah bekerja, telah memulai pengelolaannya. Falil 'amili ujratu 'amalihi. Maka berhak bagi si pengelola tersebut untuk mendapatkan upah dari apa yang telah dia kerjakan. Dia bekerja di situ setiap hari, dia mengelola, merawat, tiba-tiba dibatalkan akad secara sepihak, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya selama mengerjakan kebun tersebut. Yang kelima, law saqahu aw zara'ahu fi muddatin takmulu fiha ath-thamaratu ghaliban falam tahmil tilka sanah fala syai'a lil 'amil. Apabila dia telah melakukan akad musaqah atau muzara'ah pada tempo yang biasanya pada tempo tersebut telah menghasilkan buah, misalnya 6 bulan, biasanya kalau sudah 6 bulan ini sudah berbuah, pohon ini sudah menampakkan buahnya, ternyata tidak berbuah, ternyata tahun itu tidak membuahkan hasil, mungkin karena satu sebab dari sebab yang ada, fala syai'a lil 'amil, selama tidak nampak hasilnya maka itu resiko, tidak ada satupun yang dihasilkan maka tidak ada hak bagi pihak si pengelola untuk mendapatkan sesuatu karena belum ada hasil. Ya, maka ini ya bagian dari kerugian dan itu bagian dari resiko. Seseorang telah memperkirakan bahwa ini akan berbuah, ternyata tidak berbuah, ternyata tidak menghasilkan. Maka tidak ada hak sedikit pun bagi pihak pengelola untuk mendapatkan apakah itu upah atau yang semisalnya. Ya, karena mereka sudah berjalan di atas kesepakatan. Beda kalau terjadi pembatalan secara sepihak dari pihak pemilik, sementara dia telah memulai pekerjaannya, maka dia berhak mendapatkan upah berdasarkan lama bekerjanya dia dan berapa yang dia keluarkan. Dengan demikian, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang ke-12 tentang al-muzara'ah dan al-musaqah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.